dalam bisnis. Kalau Anda sedang jualan sebuah barang pada seorang pelanggan yang paling besar di antara pelanggan Anda, dia pelanggan yang belinya paling banyak, maka menurut Anda siapa orang yang paling penting di dunia ini? Dan biasanya dia akan menjawab, pelanggan kita, Pak. Nah, sekarang saya tanya, Pak, kalau misalkan Anda dengan dia, ya toh, sedang jalan-jalan di pinggir jurang, yang bisa selamat cuma satu toh, karena tempatnya cuma kecil aja ya, yang bisa selamat hanya satu, yang lainnya harus jatuh ke dalam jurang, maka yang lebih penting dia apa Anda? Ya saya sendiri, Pak, katanya, bukan pelanggan itu. Nah, mitra bisnis, itulah yang paling dasar dalam kehidupan ini. Orang yang paling penting di dunia ini adalah diri Anda sendiri. Memang ada satu dua hal di mana Anda merasa saudara, famili, ayah, istri, suami, bapak itu lebih penting dari diri Anda. Tapi pada umumnya orang yang paling penting dalam kehidupan Anda adalah Anda sendiri. Nah, kalau kita mau merubah suatu keadaan menjadi lebih baik, menjadi lebih sukses, maka orang pertama yang harus Anda rubah adalah diri Anda sendiri. Sikap mental yang positif, kemauan kita untuk memandang hidup dari kacamata yang benar, itu bukan berarti apa yang terjadi kepada kita, tapi bagaimana kita, atau saya, atau Anda, melihat hal itu dan menanggapinya. Jadi saya, atau kita, atau Anda butuh untuk menjadi sukses. Karena sikap kita terhadap kesuksesan itulah yang menjadi kunci sukses itu sendiri. Bagaimana Anda melihat kehidupan ini? Bukan hal apa yang terjadi pada Anda, tapi bagaimana Anda menanggapi hal yang terjadi pada Anda itu. Ada sebuah sen di Jepang yang bercerita bahwa setelah rumah saya terbakar habis, sekarang saya kalau melihat rembulan itu lebih terang. Jadi orang ini bisa melihat sebuah kegagalan atau kesengsaraan atau kesedihan dari sebuah kacamata yang lebih jernih, kacamata yang lebih bening. Ya. Nah, orang-orang seperti inilah yang mempunyai sikap mental positif, yang selalu melihat kehidupan dari sisi-sisi yang lebih baik, yang nantinya akan mempunyai kemungkinan sukses dan kemungkinan lebih bahagia dalam hidupnya. Mitra bisnis, kalau Anda merasa bahwa orang yang paling penting di dalam kehidupan Anda adalah Anda sendiri, sudahkah Anda bersiap-siap untuk merubah sikap Anda dan menjalani kehidupan Anda dengan lebih baik? Terima kasih mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya Tanah Disantoso. Sukses selalu untuk Anda.